يرضونا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 12 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul liman ma fis samawati wal ardh. Katakan wahai Rasul, tanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang rasulnya. Katakan, tanyakan kepada mereka, liman ma bis samawati wal ard. Milik siapa langit dan bumi ini? Siapa penciptanya? Siapa yang mengaturnya? Siapa yang berkuasa padanya? Katakan kullillah, katakan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini keyakinan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin pada saat itu sangat meyakini bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Allah pemilik, Allah yang mengatur. Ini keyakinan mereka. Maka atas dasar keyakinan ini yang biasa disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Yakni meyakini bahwa Allah mencipta segala-galanya. Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang memelihara. Allah yang memberi rezeki. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Baik, ini adalah tauhid ar-rububiyah. Atas dasar inilah mereka dipanggil untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Baik. Kalau kalian sudah meyakini bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang berkuasa, kenapa kalian tidak menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Sama-sama semuanya di titik ini, semuanya makhluk. Semuanya satu derajat bahwa semuanya makhluk. Selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Tidak ada yang bisa disembah, tidak ada yang boleh disembah. Apakah dia malaikat, apakah dia rasul, apakah dia wali, apakah dia orang saleh. Baik. Apapun dia dan siapapun dia tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi. Barakallahu fiik. Ini namanya tauhid, tauhid uluhiyah. Mengesakan Allah dalam peribadatan. Walaupun percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur, pemelihara, pemilik, penguasa, Tapi ketika melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dikatakan kesyirikan, pelakunya dikatakan musyrik. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka apa-apa mengatakan bismikallahumma. Bismikallahumma. Subhanallah. Baik, Allahu Akbar. Mereka mengagungkan Ka'bah, memuliakan Ka'bah. Mereka bahkan membuat kiswah untuk Ka'bah. Mereka melakukan ibadah haji. Mereka menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika mereka juga menyembah selain Allah, maka dinyatakanlah mereka sebagai musyrik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung yang kalian sembah, kuburan-kuburan yang kalian sembah, pohon-pohon yang kalian sembah, apapun yang kalian sembah, hendaknya kalian tinggalkan semuanya. Jadi Allah Subhanahu Rasulullah SAW menjamin keselamatan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi ucapan la ilaha illallah bukan cuma sekedar ucapan yang diucapkan, tapi memiliki konsekuensi. Semua sesembahan yang disembah selain Allah harus dibuang, ditinggalkan jauh-jauh. Mereka sangat paham dengan kata-kata la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya semua sesembahan yang mereka sembah, taib, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan apapun yang mereka sembah, mereka harus tinggalkan. Karena tahu konsekuensi la ilaha illallah dan mereka tidak mau meninggalkan tuhan-tuhan mereka selain Allah. Apa jawabannya? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mengajak kita untuk menyembah hanya satu Tuhan? Ya ini hanya Allah, sementara banyak yang kita sembah ini. Dalam ibadah-ibadah mereka, mereka mengatakan hadza lillahi wa hadza li syurakaina. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala dan ini untuk sekutu-sekutu kami. Inilah yang dikatakan asyirku billah. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama pula ketika seorang yang ngaku muslim melakukan perbuatan ini. Puasa dia, salat dia, masyaallah, haji bahkan berkali-kali, apalagi umrah. Bersedekah, infak banyak, membangun masjid. Tapi kalau dia datang ke kuburan, bernadar di kuburan, nadar adalah ibadah. Nadarnya kepada kuburan, ya wali bulan, kalau usaha saya lancar maka saya akan datang ke sini untuk menyembelih. Menyembelihnya juga ibadah. Barakallahu fikum. Memintanya, minta adalah doa, doa adalah ibadah. Ketika dia minta kepada wali yang ada di kuburan, maka dia telah mempersekutukan Allah dengannya. Minta kesembuhan, minta kelancaran rezeki, minta jodoh. Barakallahu fikum dan seterusnya. Hadza syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mereka mengatakan, "Oh, musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak syahadat, kita syahadat, subhanallah." Baik, syahadat itu berlaku ketika tidak dilakukan pembatal-pembatal syahadat. Karena syahadat itu akan terbatalkan dengan perlakuan-perlakuan tertentu. Oleh karena itu dalam syariat kita ada istilahnya riddah, murtad. Melakukan pembatal syahadat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ulama kita mengatakan, membuat kitab atau menulis kitab tentang apa? Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal syahadat. Nomor wahid yang menjadi pembatalnya adalah asyirku billahi subhanahu wa ta'ala. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. La haula wala quwata illa billah. Maka di ayat ini mereka dipanggil semuanya. Kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, kafir Arab, musyrikin Arab, Kalian sangat mengakui bahwa Allah yang mencipta, Allah yang membagi-bagi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah pemilik semesta alam ini, Allah yang mengaturnya. Kenapa kalian tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah semestinya yang kalian sembah. Baik. Qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah telah menetapkan atas dirinya rahmah. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lamma khalaqal khalqa kataba bi kitabin wa huwa 'indahu fawqal 'arsy inna ghadabi inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan semua ciptaannya, Allah Subhanahu wa taala menulis dalam satu catatan, catatan yang ada di atas arsy-Nya. Catatan itu berisi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Baik. Rahmat Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala sesuatunya. Baik. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memenuhi segala sesuatunya dengan rahmat dan ilmumu. Barakallahu fikum. Tinggal ada orang-orang yang menghalangi rahmat untuk dirinya sendiri. Apa itu penghalang rahmat? Adalah asyirku billahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini penghalang rahmat. Asyirku billah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya sifatur rahmah, bahwa Allah merahmati makhluk-makhluknya kecuali kalau makhluk itu sendiri enggan untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Katab ala nafsihi ar-rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian semuanya di hari kiamat. Hari itu tidak ada keraguan padanya. Barakallahu fikum. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Baik. Ini merupakan keyakinan sebagai seorang muslim mukmin. Al-imanu bi yaumil qiyamah. Rukun dari rukun-rukun iman yang harus ada kuat kokoh dalam hati sanubari kita. Baik, siapa yang tidak mengimani hari kiamat tidak akan diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Mengimani adanya hari kiamat ini akan menjadi motor penggerak untuk kita beramal soleh. Barakallahu fikum. Dengan mengimani adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, adanya surga dan neraka, ini akan menjadikan kita semangat beramal soleh dan takut untuk melakukan kemaksiatan. Baik. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Niscaya kalian dikumpulkan nanti hari kiamat. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan bahwa manusia terakhir sampai manusia pertama sampai manusia terakhir semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada seorang pun yang tertinggal, semuanya dibangkitkan dan pasti dibangkitkan. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Baik. Adapun orang-orang yang khasiru ampusahum, merugikan dirinya, yakni melakukan kesyirikan, taib, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah yang membinasakan diri mereka sendiri. Taib, mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak membenarkan janji-janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meyakini, tidak mempercayai nubuah Muhammad alaihi salatu wassalam. Alladzina khasiru anfusahum, inilah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Ini namanya khasarah, kerugian yang tiada tara. Taib, kerugian yang tiada tara. Tidak ada lagi kerugian di atasnya. Qul innal khasirnya, katakan bahwa sesungguhnya kerugian yang paling besar adalah ketika orang melakukan kesyirikan, mati di atas kesyirikan itu. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, tidak beriman kepada Allah Subhanahu, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum, satu ayat ini saja untuk kita jadikan peringatan bahwa harus kita meyakini tentang rububiyatullah. Tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta semesta alam ini. Allah yang mengaturnya, Allah yang memilikinya, Allah yang berkuasa, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang membagi-bagi rezeki. Semuanya di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid rububiyah. Rabb yang biasa kita mengatakan setiap salat kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemelihara semesta alam ini. Ini harus menjadi keyakinan kita. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Ini yang dikatakan dalam Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah, tidak kepada yang lainnya kami menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah, tidak kepada yang lainnya kami meminta pertolongan. Ini dikatakan tauhid uluhiyah. Tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Tidak ada yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Celakalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mempersekutukan Allah dengan Uzair. Orang-orang Nasara mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Isa dan ibunya Maryam alaihissalam. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan patung-patung berhala. Barakallahu fikum. Dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Dari sekian banyak patung-patung dan berhala, kuburan batu di zaman itu, pohon di zaman itu, barakallahu fikum. Mereka kufar, musyrikin, barakallahu fikum. Kalau di zaman sekarang ini ada yang melakukan hal yang sama, walaupun dia masih mengaku sebagai seorang muslim dan diakui oleh masyarakatnya sebagai seorang muslim, atribut keislamannya masih dia pakai, tapi kalau dia melakukan kesyirikan, maka kondisinya sama. Barakallahu fikum. Kondisinya sama. Tapi musyrik tetap. Karena dia telah melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. La hawla wala quwata illa billah. Ini sangat mengerikan masalah kesyirikan. Karena di dalam Al-Qur'an ini sangat gamblang Allah terangkan apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Sehingga tidak akan ada lagi alasan orang-orang. Oh maksud saya begini. Karena ini macam-macam. La. La haula wa quwwata illa billah. Wallahul musta'an. Ini barakallahu fikum, nasihat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengampuni dosa dan kekurangan kita. Dan senantiasa menambahkan iman dan takwa untuk kita. Sampai kita meninggal dunia dalam keadaan radiyatan mardiyah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.